السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. جماعة صلاة المغرب رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله sama-sama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa mendatangi masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita sekalian untuk bisa duduk sejenak mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan, ceramah yang akan disampaikan. Dan untuk malam hari ini kita akan mengisi dengan ceramah yang sifatnya tematik, sudah seperti pada pekan-pekan sebelumnya, yaitu jadwal secara rutin membahas tentang thaharah, suci dan kitab bulughul maram, dikarenakan pemateri atau Ustaz Muhammad As-Sarbini hafizahullah berhalangan karena beliau memiliki jadwal di luar. Dan kami yang diamanahkan untuk mengisi kekosongan yang ada. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, tidak terasa beberapa pekan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rahmat dan ampunannya kepada hamba-hambanya dari kalangan kaum muslimin. Dan kita berada di bulan Sya'ban yang merupakan bulan ke-8 dari penanggalan Hijriah. Tidak terasa setahun berlalu. Demikian Allah Subhanahu wa taala mempergantikan siang dan malam, dan padanya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Allah taala berfirman, "Yuqallibu Allahu al-laila wan-nahar, inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar." Allah Subhanahu wa taala mempergantikan siang dan malam. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pandangan, orang-orang yang memiliki pandangan dengan sifat pandangan mengambil pelajaran. Dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman, "Wahuwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura." Yang artinya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan siang dan malam khilfatan liman arada an yadhakkar, pelajaran. Allah Subhanahu wa taala mempergantikan siang dan malam bagi orang-orang yang ingin mengambil tadzkir, pelajaran, dan bagi orang-orang yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, pada malam hari ini mimbabil munasabah kita akan menyebutkan sedikit tentang beberapa keutamaan dari bulan Syaban dan kita berada padanya. Bulan Syaban dinamakan dengan bulan Syaban menurut pendapat sebagian ulama disebabkan karena orang-orang Arab ketika itu yatasya'abuna fi talabil miyah, mereka bertebaran di jaziratul Arab mencari air. Kayaknya dikatakan bulan Syaban. Ada pendapat yang lain yang mengatakan Syaban diambil dari keadaan mereka yang tasya'abuna fi gharati al-harb ba'da an kharaja min asy-syahril haram. Mereka bertebaran di medan-medan perang setelah mereka keluar dari bulan suci, bulan haram, yaitu bulan Rajab, di mana di bulan Rajab mereka menahan diri dari melakukan peperangan. Jemaah rahimani wa rahmatullah jami'an, ini sebab penamaan bulan Sya'ban. Adapun keutamaannya, di antara keutamaannya telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu fi Sya'ban." Usama bin Zaid bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa dengan tata cara sebagaimana puasamu di bulan Syaban, yaitu banyak berpuasa. Apa gerangan sebabnya engkau memperbanyak puasa di bulan Syaban?" Nabi alaihi salatu wassalam menjawab pertanyaan Usama bin Zaid dengan mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Bulan Syaban adalah bulan yang manusia melalaikannya, lalai darinya. Naam ibadallah, di zaman kita banyak manusia yang lalai dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalai dengan kelezatan-kelezatan duniawi, dengan syahwat-syahwat duniawiya. Baina Rajabin wa Ramadhan, Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan sebab manusia melalaikan bulan Syaban disebabkan karena Syaban terletak di antara dua bulan besar, baina syahrayni adzimain, dua bulan besar yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadhan. Rajab, Syaban, Ramadhan. Rajab merupakan salah satu di antara bulan-bulan suci yang tidak boleh dilanggar kehormatannya. Barang siapa yang melanggar kehormatannya maka dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara Ramadan merupakan bulan puasa. Nabi alaihi salatu wassalam selanjutnya menyebutkan tentang keutamaan yang kedua, yaitu wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan bulan Syaban merupakan bulan di mana amal-amal saleh diangkat dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'imun. Dan aku menyenangi amal salehku diangkat kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Dalam hadis ini ibadallah jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada dua keutamaan bulan Syaban. Yang pertama, disenangi bagi kita untuk memakmurkannya dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus memperbanyak puasa sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada bulan ini. Diistilahkan oleh para ulama dengan ungkapan istihbabu imarati awqati ghaflin nas bil ibadah, disenanginya memakmurkan waktu-waktu yang di mana manusia lalai padanya, disenangi bagi kita untuk mengisinya dengan memperbanyak ketaatan dan ibadah. Ketika manusia lalai dari bulan Syaban, Nabi alaihissalatu wassalam memperbanyaknya dengan melakukan ketaatan, mengisinya dengan melakukan ketaatan, memakmurkannya dengan memperbanyak puasa. Dan makna ini ditunjukkan oleh hadis-hadis yang lain, seperti contohnya disenangi bagi kita untuk memakmurkan sepertiga malam terakhir dengan mengerjakan solatul tahajud, solatul lail, solat malam, dikarenakan manusia lalai padanya. Keumuman manusia terlelap dengan tidur-tidur mereka. Manusia melalaikan waktu yang afdol ini. Maka barang siapa yang bangun di sepertinya malam terakhir bermunajat, melakukan solat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya pahala yang besar insyaallah azza wa jalla. Contoh yang lain yang menunjukkan apa yang kita sebutkan ini, yaitu disenanginya mengisi waktu-waktu yang manusia melalaikannya dengan ibadah. Nabi alaihissalatu wassalam menginginkan mengakhirkan pelaksanaan salat Isya diakhirkan sampai pertengahan malam. Laula an asyqa ala ummati, laula an yashqa ala ummati alaihissalatu wassalam, kalaulah tidak memberatkan umat. Dan juga membaca zikir ketika masuk ke dalam pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya dari zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis tersebut, baginya adalah alfu alfi hasanah, 1000 kali 1000 kebaikan. Digugurkan darinya alfu alfi sayyi'ah, 1000 kali 1000 kejelekan. Dan diangkat baginya derajat 1000 kali 1000 derajat. Hadis ini dihasankan oleh bakar hadis abad ini, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Manusia kebanyakannya lalai di pasar. Jika ada seseorang yang mengisi kelalaian ini dengan berzikir kepada Allah, menyebutkan zikir, membaca zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka dia akan mendapatkan pahala yang telah kita dengar, pahala yang besar. Istihbabu imarati awqat ghaflatin nas bil ta'at wal ibadah, disenanginya memakmurkan dan mengisi waktu-waktu yang manusia melalaikannya dengan memperbanyak ketaatan dan ibadah. Inilah rahasianya kenapa Nabi alaihi salatu wasalam memperbanyak puasa di bulan Syaban. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan ulama menyebutkan ada 2 faedah dari perkara tersebut. Ada 2 faedah mengisi waktu-waktu yang manusia lalai padanya dengan memperbanyak ibadah. Faedah yang pertama, ibadah yang dilakukan merupakan ibadah yang tersembunyi, khafiyatun, ibadah menjadi sirriyah, sehingga lebih diharapkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu orang yang mengamalkannya ikhlas kepada Allah. Ketika manusia lalai, lalu kita manfaatkan waktu lalai tersebut dengan ibadah, tentunya sedikit yang memperhatikannya karena manusia lalai. Jarang manusia yang mengetahuinya karena manusia lalai, sehingga menjadi samar ibadah itu, menjadi tersembunyi ibadah itu. Dan itu adalah sebab, di antara sebab-sebab diterimanya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyebutkan Di antara cara-cara seseorang menggapai keikhlasan adalah dengan menyembunyikan ibadah dan ketaatan. Oleh karena itu, Nabi SAW menganjurkan kepada kita sekalian umatnya untuk mengerjakan sholatun nafilah, sholat-sholat yang sifatnya sunnah, dikerjakan di rumah. Karena lebih menjaga keikhlasan, tidak ada yang melihat kita mengerjakannya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ketika kita memakmurkan waktu yang dilalaikan oleh manusia dengan ibadah adalah pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi amalan yang dilakukan menjadi terasa berat bagi jiwa kita. Karena manusia lalai sehingga sedikit yang mengamalkannya. Amal soleh yang dilakukan oleh sedikit orang syaqqatun 'alan nufus, akan berat untuk kita kerjakan. Karena sedikit orang yang mengamalkannya. Lain halnya dengan amalan yang banyak dilakukan oleh orang, kita akan mudah untuk ikut melakukannya. Dan Nabi SAW telah bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, al-ajru 'ala qadri nasbi. Pahala yang akan engkau dapatkan sesuai dengan keletihan dan keupayaan yang engkau dapatkan ketika mengamalkan amalan itu. Semakin berat rasanya kita mengamalkan ibadah tersebut, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dua faedah. Imaratu aqati ghaflatin nas, memakmurkan waktu-waktu yang manusia melalaikannya dengan ibadah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian keutamaan yang kedua dalam hadis ini adalah dzalika syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal saleh kita diangkat dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam satu hari itu ada dua waktu di mana amal saleh kita diangkat kepada Allah, yaitu di waktu asar dan di waktu subuh. Di waktu asar dan subuh ini amal saleh kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus menegaskan kepada kita tentang keutamaan dua solat ini, solat subuh dan solat asar. Nabi SAW mengatakan, ya ta'aqabu nabikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Malaikat-malaikat yang berjaga di siang hari dan malaikat-malaikat yang berjaga di malam hari saling berganti dan mereka bertemu di waktu fajar dan di waktu asar. Kata Nabi SAW, malaikat-malaikat yang berjaga di malam hari akan turun di waktu asar, sementara malaikat-malaikat yang telah berjaga di siang hari akan naik di waktu asar. Mereka bertemu di waktu asar. Sebaliknya di waktu subuh, malaikat-malaikat yang telah berjaga di malam hari naik ke atas, dan malaikat-malaikat yang akan berjaga di siang hari turun di waktu subuh. Mereka bertemu di dua waktu itu. Di dua waktu itulah amal-amal soleh kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikatnya yang membawa amalan tersebut, "Kaifa taraktum ibadi wa huwa a'lamu bihim?" Allah bertanya kepada para malaikatnya sementara Allah lebih mengetahui tentang keadaan hambanya. Ketika Allah bertanya kepada malaikatnya, bukan berarti Allah tidak mengetahui. Kata para malaikat, taraknahum wa hum yusallun wa ataynahum wa hum yusallun. Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka salat, kami tinggalkan mereka, mereka juga dalam keadaan sholat. Keutamaan yang besar ibadah Allah bagi orang yang bisa menjaga sholat lima waktunya. Secara khusus dalam hadis ini disebutkan keutamaan sholat asar dan sholat al-fajr. Jadi dalam satu hari ada dua kali amal soleh kita diangkat kepada Allah. Dalam satu pekan juga ada dua kali, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Sementara dalam satu tahun ada satu bulan, yaitu bulan Sya'ban. Tentu kalau kita ingin berbicara tentang amal soleh yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua menginginkan amal soleh kita dihadapkan kepada Allah dalam keadaan memiliki bobot dan memiliki kualitas yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seorang pun dari kita yang menginginkan amal solehnya dihadapkan kepada Allah dalam keadaan penuh kekurangan di sana sini. Lalu bagaimana supaya amal soleh kita ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala memiliki bobot dan kualitas, memiliki pahala yang banyak dan besar di sisi Allah, yaitu dengan cara berpuasa. Makanya Nabi mengatakan, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun, dan aku menyenangi amal solehku diangkat kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa di bulan Sya'ban ini. Kenapa puasa yang disebutkan bukan amalan-amalan yang lainnya? Para ulama menjelaskan disebabkan karena puasa merupakan salah satu di antara ibadah yang memiliki pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang yang berpuasa menahan rasa lapar dan dahaga. Dia bersabar, bersabar di atas menjalankan ketaatan kepada Allah, bersabar dari melakukan kemaksiatan. Dia menahan dirinya untuk tidak bermaksiat, untuk tidak membatalkan puasanya, dan juga menahan lapar dan dahaga, sehingga terkumpul padanya tiga jenis kesabaran. Dan orang yang berpuasa patut untuk dikatakan orang yang bersabar dikarenakan terkumpul padanya tiga jenis kesabaran. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum, sesungguhnya akan ditunaikan, akan diberikan kepada orang-orang yang sabar pahala-pahala mereka bighairi hisabin, tanpa batas. Orang yang berpuasa adalah orang yang bersabar, dan orang yang bersabar akan ditunaikan kepada mereka pahala-pahala mereka tanpa batas. Oleh karena itu Nabi menginginkan dan menyenangi amal solehnya diangkat kepada Allah dalam keadaan beliau berpuasa, karena puasa memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, inilah dua keutamaan bulan Sya'ban yang disebutkan dalam hadis ini. Dan kata ulama, bulan Sya'ban merupakan muqaddimah terhadap bulan Ramadan. Bulan Sya'ban itu layaknya seperti pendahulu, seperti muqaddimah terhadap bulan Ramadan. Oleh karena itu kita harus memiliki persiapan di dalam menyambut bulan Ramadan ini. Harus melakukan tarwidun nafs, riyadatun nafs, melatih jiwa-jiwa kita di atas ketaatan kepada Allah sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Karena dia adalah mukaddim. Maka di antara perkara-perkara yang butuh untuk kita lakukan sebagai persiapan memasuki bulan Ramadan yang kita lakukan di bulan Syaban ini yang pertama adalah memperbanyak puasa, seperti yang kita telah dengar dalam hadis di atas, Nabi memperbanyak puasa di bulan Syaban. Dalam hadis yang lain, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul la yuftir. Adalah Nabi ketika beliau berpuasa, kita yang melihatnya seakan-akan mengatakan seakan-akan Nabi itu tidak berbuka, berpuasa terus. Ketika beliau tidak berpuasa, maka kita yang melihatnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, melihat seakan-akan Nabi tidak pernah berpuasa. Ini sifat puasa Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika beliau berpuasa berturut-turut beberapa hari, seakan-akan beliau tidak pernah berbuka. Sebaliknya ketika tidak berpuasa, berturut-turut seakan-akan beliau tidak pernah berpuasa. Kemudian lanjut kata Aisyah radhiyallahu anha, "Walam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin qat illa syahr Ramadan." Aku tidak pernah melihat Rasulullah alaihi wasallam menyempurnakan puasa, berpuasa satu bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Jadi di antara 12 bulan yang ada, hanya bulan Ramadan saja Nabi berpuasa penuh padanya. Walam arahu alaihi salatu wassalam fi syahr asra siyaman minhu. Dan aku, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah melihat Nabi alaihi salatu wassalam memperbanyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Beliau memperbanyak puasa di bulan Syaban, tapi tidak menyempurnakannya, tidak berpuasa satu bulan penuh. Dalam riwayat yang lain disebutkan kana yasum Syaban illa qalila. Adalah Nabi berpuasa di bulan Syaban kecuali beberapa hari. Beliau tidak berpuasa. Jadi tidak berpuasa satu bulan penuh. Beliau tinggalkan beberapa hari. Jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang pertama yang dianjurkan bagi kita untuk kita lakukan di bulan Syaban ini sebagai bentuk persiapan masuk bulan Ramadan. Latihan dengan memperbanyak puasa. Orang yang jarang berpuasa ketika memasuki bulan Ramadan akan terasa berat bagi. Sebaliknya orang yang terbiasa berpuasa, dia berpuasa di bulan Syaban, sudah membiasakan diri berpuasa di bulan Syaban, ketika masuk bulan Ramadan akan terasa ringan, akan terasa mudah baginya untuk melakukan kewajiban puasa Ramadan. Ya, seperti pepatah yang biasa kita dengar dalam bahasa kita, ala bisa karena biasa. Oleh karena itu dianjurkan untuk kita untuk berbanyak puasa di bulan Syaban ini. Apakah dengan berpuasa Daud, ataukah berpuasa beberapa hari berturut-turut, kemudian diselingi dengan berbuka beberapa hari berturut-turut dan seterusnya, ataukah berpuasa dari awal Syaban sampai mendekati akhir Syaban, tidak berpuasa di akhir Syaban. Akan kita sebutkan nanti di sana ada beberapa hari yang diharamkan berpuasa padanya, yaitu tanggal 28 dan 29 Syaban tidak boleh berpuasa padanya. Nabi melarang bagi orang yang tidak memiliki kebiasaan puasa di hari itu. Dan tanggal 30 Syaban tidak diperbolehkan berpuasa secara mutlak, baik yang memiliki kebiasaan maupun yang tidak memiliki kebiasaan berpuasa di hari itu. Jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang kedua yang dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Syaban ini sebagai bentuk persiapan menghadapi bulan Ramadan adalah memperbanyak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupa membaca Al-Qur'an, bersedekah, sudah dimulai sejak sekarang sehingga ketika di bulan Ramadan kita menjadi ringan untuk melakukannya. Perbanyak membaca Al-Qur'an. Di antara ulama kita, Ada yang mengatakan, yaitu Salamah bin Quhayl rahimahullah mengatakan, kana yuqalu syahrul sya'ban syahrul qurra, yang artinya adalah dikatakan bulan Sya'ban merupakan bulannya para pembaca Al-Qur'an. Ini kebiasaan ulama-ulama kita yang terdahulu, ulama salaf. Di bulan Sya'ban mereka memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ulama yang lain mengatakan, Abu Bakr Al-Balkhi, beliau mengatakan, memperumpamakan kepada kita bulan Rajab itu layaknya seperti bulan menggarap tanah, menggarap sawah. Bulan Sya'ban layaknya seperti bulan untuk mengairi persawahan kita. Bulan Ramadan, bulan untuk memanen hasil tanaman kita. Barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab dan tidak mengairi di bulan Sya'ban, bagaimana mungkin dia akan memanen di bulan Ramadan? Perumpamaan. Ya, kalau kita tidak terlatih dari awal untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita tidak akan banyak melakukannya bulan Ramadan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di antara yang perlu kita perhatikan di bulan Sya'ban ini secara khusus, di malam pertengahan bulan Sya'ban, Lailatul Nisfi min Sya'ban, jangan sampai di antara kita ada yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah, dirusak oleh dia dengan melakukan kesyirikan. Hubungan antara dia dengan Allah, dia rusak dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, yang itu merupakan hak prerogatif Allah. Ibadah itu adalah hak Allah satu-satunya. Allah akan sangat murka jika hak ini diberikan kepada orang lain. Dan juga jangan sampai hubungan kita antara sesama dirusak dengan at-tasyahum, dengan adanya pertengkaran di antara kita. Jika kita tidak menjaga antara dua perkara ini, hubungan antara kita dengan Allah, hubungan antara kita dengan sesama, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Yattali'u Allahu 'ala 'ibadihi lailatan nisfa min Sya'ban." Allah Subhanahu wa taala akan melihat keadaan seluruh makhluk-Nya di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru, lalu Allah mengampuni kullu khalqi, seluruh manusia, seluruh hamba-hamba-Nya. Illa li musyrikin aw musya'inin, kecuali orang yang melakukan kesyirikan dan memiliki perseteruan dengan saudaranya. Kerugian besar ibadah Allah jika kita tidak menjaga dua perkara ini. Oleh karena itu, barang siapa yang masih memiliki kesalahpahaman, perselisihan dengan saudaranya, mari dari sekarang kita perbaiki, supaya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Tentu kita semua menginginkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, bukankah kalian menyenangi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian? Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa keutamaan dari bulan Sya'ban. Kemudian kita akan menyebutkan beberapa hal yang terkait dengan beberapa hukum ya berpuasa di bulan Syaban. Kita akan membagi menjadi beberapa pembagian. Berpuasa di bulan Syaban terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada puasa yang sifatnya wajib. Yang kedua, ada puasa yang sifatnya mustahab disunnahkan. Lalu yang ketiga, ada puasa yang sifatnya makruh. Yang keempat, ada puasa yang sifatnya haram. Yang kelima, ada puasa yang sifatnya tidak disyariatkan. Yang pertama, puasa yang sifatnya wajib di bulan Syaban adalah berpuasa dengan puasa qadha, melunasi utang puasa yang kita miliki di bulan Ramadan tahun lalu. Barang siapa yang memiliki utang puasa Ramadan tahun lalu, bulan Syaban merupakan bulan terakhir untuk melunasi utang itu. Tidak boleh lagi ditunda-tunda. Makanya kita ingat-ingat, apakah kita memiliki utang puasa yang kita lupa. Di antara kita mungkin ada yang sakit Ramadan tahun lalu atau kasafar. Dan yang paling umumnya adalah kaum hawa, para wanita, istri-istri kita, anak-anak kita. Jika datang bulan, setiap bulannya mesti mereka ya berhalangan. Ketika bertepatan dengan bulan Ramadan, tentu mereka tidak boleh berpuasa. Maka kita ingatkan kepada mereka untuk segera melunasi. Ini kewajiban kita selaku kepala rumah tangga. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana yakunu alayya shaum, adalah aku memiliki utang puasa pada Ramadan sebelumnya, walam astati'a an aqdiyahu illa fi Sya'ban lima kanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mampu untuk melunasinya, kata Aisyah, kecuali di bulan Syaban. Kenapa? Karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suami beliau radhiyallahu anhu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menerangkan, istafadu min hirsiha ala dzalika fi Syaban annahu la yajuzu ta'khiru qada'i Ramadan ila Ramadan akhar. Diambil faedah dari semangat Aisyah untuk segera melunasi utang puasanya di bulan Syaban, tidak boleh mengakhirkannya lagi sampai masuk Ramadan berikutnya. Tidak boleh. Harus segera kita lunasi di bulan Syaban. Ini yang sifatnya wajib, berpuasa dengan utang puasa Ramadan tahun lalu. Kemudian puasa yang hukumnya sunnah seperti yang sudah kita sebutkan di atas, yaitu berpuasa sebagian besar dari bulan Syaban, bukan seluruhnya tapi sebagian besar sunnah, dan Nabi alaihissalatu wassalam telah mencontohkannya kepada kita. Kemudian yang ketiga, puasa yang sifatnya makruh, yaitu menurut pendapat sebagian fuqaha dari kalangan Asy-Syafi'iyah, mereka memakruhkan berpuasa setelah melewati nisfu Syaban, setelah melewati pertengahan Syaban, tanggal 16, 17, 18, 19 dan seterusnya. Kata mereka makruh berpuasa di waktu-waktu ini. Berdasarkan hadis Al-Ala bin Abdurrahman al-Abihi al-Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sya'ban fala tasumu, apabila Syaban telah memasuki pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa. Hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya. Para ulama yang menganggap sahih maka beramal dengan hadis ini, mengatakan makruh karena Nabi telah melarang. Lalu ada puasa yang sifatnya haram. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama. Sifatnya haram artinya jika kita berpuasa di hari tersebut, bukan pahala yang kita dapatkan tapi dosa, karena Nabi melarangnya. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda dalam hadis Abu Hurairah muttafaq alaih, la yataqaddamanna ahadukum ramadana bisaumi yaumin aw yaumain. Jangan sekali-kali, Nabi menegaskan, jangan sekali-kali salah seorang kalian berpuasa menyambut Ramadan sehari atau dua hari sebelum Ramadan, yaitu tanggal 28 29 Syaban. Larangan. Ketika Nabi melarang berarti hukumnya haram. Illa man kana lahu adan falyasum dzalika al-yawm. Nabi melanjutkan kecuali bagi orang-orang yang memiliki kebiasaan berpuasa di hari itu. Bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis tanggal 28 atau 29, dia memiliki kebiasaan berpuasa di Senin dan Kamis, boleh baginya untuk berpuasa karena punya kebiasaan. Adapun yang tidak memiliki kebiasaan, diharamkan untuk berpuasa. Dan diharamkan secara mutlak, yaitu bagi orang yang tidak memiliki kebiasaan berpuasa maupun orang yang memiliki kebiasaan berpuasa di hari itu, ya, pengharamannya secara mutlak, yaitu berpuasa pada hari yang diragukan apakah dia sudah masuk Ramadan atau belum, yaitu tanggal 30 Syaban. Tanggal 30 Syaban ini meragukan. Kenapa? Karena dalam Islam satu bulan itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau bukan 29, 30 hari. Nah, tanggal 30 Syaban ini diragukan apakah ini tanggal 30 atau tanggal 1 Ramadan. Tidak boleh berpuasa di situ. Dalam hadis Ammar bin Yasir, Nabi beliau mengatakan, "Man shoma, barang siapa yang berpuasa, al-yawmal ladzi yushakku fihi, hari yang diragukan padanya, faqad asha Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Maka berarti dia telah durhaka. Dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Kunyah beliau adalah Abul Qasim alaihi salatu wasallam. Ini beberapa perkara yang terkait dengan puasa-puasa yang dilakukan di bulan Syaban. Hukumnya variatif. Ada yang sifatnya wajib, yaitu qadha, puasa Ramadan tahun lalu. Ada yang sifatnya mustahab, yaitu puasa Syaban, ya, mayoritas hari-harinya. Kemudian ada yang sifatnya makruh, menurut pendapat sebagian ulama, yaitu dari tanggal 16, 17, 18 dan seterusnya bulan Syaban. Kemudian yang terakhir yang sifatnya haram, yaitu tanggal 28, 29 dan 30 Syaban. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini karena akan waktu telah masuk. Ada lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kelirunya dari syaitan dan dari kekurangan kami. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.